السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله ملء السماوات وملء الأراضين. الحمد لله له الحمد في الدنيا وفي الآخرة يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، المستحق للعبادة وحده، وما عبد من دونه فباطل بيقين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، حبيب الله وخليله، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى صحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan mulai dengan khutbah hajah, beliau memberikan sambutan kepada kalian semua. ابتدأت بالحمد والثناء والصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. Saya memulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala serta selawat serta salam kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yabtadi'u bil hamdi was sana'i ala rabbih. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa memulai dengan pujian dan juga sanjungan kepada Rabb-nya. Wa amma khutbatul hajah al-warida fis sunnah fa alfadhuha منقولة كما تقدم في المجلس الأول في الضحى. Adapun khutbatul hajah yang datang dalam sunnah, maka lafaz-lafaznya disebutkan, dinukilkan sebagaimana yang telah disebutkan dalam pelajaran duha tadi. ولهذا إذا ابتدأت أو غيري بالحمد والثناء على الله فعند الترجمة يقال حمد الله وأثنى عليه. Oleh karena itu, ketika jikalau seorang mulai baik beliau atau selainnya dengan hamdulillah dan sana, maka dikatakan ia telah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Hifazan ala lafz khutbatul hajah allati hiya lafzun ala syai'in muhaddadin muayyan. Dalam rangka menjaga penggunaan lafaz khutbatul hajah, karena lafaz ini adalah lafaz tertentu. Wa jazallahu al-ustadz al-fadhil Ali ابن الأستاذ زين العابدين خير الجزاء. بارك الله فيك. ترجم جمهور يعرفون. وكان من آخر ما ذكرت في المجلس السابق في الضحى. Dan hal yang terakhir yang beliau tengah sebutkan dalam majlis dalam pelajaran duha tadi. وأعيده الآن مع تصحيح لفظه وتخريجه. Dan saya akan mengulanginya sekarang dengan memperbaiki lafadznya dan juga takhrijnya. Wa ziyadatin fi syarhih. Serta menambah penjelasan tentangnya. Wa huwa hadis Ma'qil ibn Yasar Al-Mazini radhiyallahu taala anhu wa ardah. Yaitu hadis Ma'qil ibn Yasar Al-Mazini radhiyallahu taala anhu. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. دخل الأمير عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار يعوده في مرض موته يزوره. أمير عبيد الله بن زياد pernah datang menemui معقل بن يسار dalam sakitnya, yakni dalam rangka mengunjunginya. فقال له أيها الأمير عندي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أحدثكه من قبل. Maka Ma'qil berkata, wahai Amir, aku memiliki hadis yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum pernah aku ceritakan kepada engkau sebelumnya. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan." Tidaklah seorang hamba yang Allah kuasakan atasnya rakyat. "Tsumma lam yuhithhum bi nasihatin." Kemudian ia tidak memberikan secara lengkap nasihat ketulusan kepada mereka. "Illa lam yadkhulil jannah." Kecuali ia tidak akan masuk syurga. Wa fi lafz Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan, tidaklah seorang hamba yang Allah jadikan ia menguasai sebagian rakyat, yamutu yawma yamut wa huwa ghashshun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah, lalu ia meninggal ketika hari ia meninggal dalam keadaan berkhianat dan menipu rakyatnya kecuali Allah mengharamkan syurga atasnya. Dan dengan menggabungkan kedua lafaz ini maka terjelaskan bagi kita bahwasanya an-nush yaitu nasihat dan ketulusan itu menafikan tindakan berkhianat. Faman kana nasihan haqqan la yakunu minhu al-ghishu. Maka jikalau seorang benar-benar tulus dan menasihati maka ia tidak menipu dan berkhianat. وَمَنْ كَانَ يَغُشُّ فَقَدْ تَرَكَ النَّصِيحَةَ الْوَاجِبَةَ. Dan barang siapa yang menipu maka ia telah meninggalkan nasihat yang wajib. سَوَاءً كَانَ النَّصِيحَةَ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ. Baik itu an-nasiha dalam jual beli. أَوْ كَانَ النَّصِيحَةَ فِي الدِّينِ وَالتَّعْلِيمِ. Atau dalam perkara agama dan pengajarannya. فَلَا يَجُوزُ الْغَشُّ فِيهَا مُطْلَقًا. Maka tidak ada boleh penipuan padanya secara mutlak. وإن كان الحديث يدخل فيه دخولا أوليا ولاة الأمر. Walaupun secara awal hadis ini telah menunjukkan atau memasukkan waliul amr. فإن قوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يعم ولي الأمر وغيره. Namun lafaz dalam hadis ini ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba yastar'ihi Allahu ra'iyah, yang Allah taala kuasakan baginya rakyat, ini menunjukkan umum mencakup semuanya. Kama dalla 'alaihi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fi shahihain. Sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dalam sahih Bukhari dan Muslim. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in وكلكم مسؤول عن رعيته. Ya mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh di antara kalian ra'in, orang yang mengatur. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan kalian akan ditanya tentang orang yang kalian atur. Fal imam ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Maka seorang imam pemimpin terutama ia adalah seorang ra'in, seorang yang mengatur dan akan ditanya tentang orang-orang yang di bawahnya. والرجل في اهله راع وهو مسؤول عن رعيته. Demikian pula seorang dalam keluarganya, seorang laki-laki terhadap keluarganya ia adalah ra'in, dan ia akan ditanya tentang apa-apa yang ia lakukan. والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. Seorang istri pada rumah suaminya ia dianggap ra'in juga, penguasa juga, dan ia akan ditanya tentang apa yang ia kuasai. والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. Seorang budak juga punya kuasaan pada harta tuannya, dan ia akan ditanya tentang apa yang ia lakukan tentang kuasaannya. وفي رواية والولد راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Dan dalam riwayat lain, dan seorang anak laki-laki ia adalah penguasa terhadap harta orang tuanya, dan ia akan ditanya tentang apa yang ia atur terhadapnya. Maka setiap di antara kalian adalah penguasa, dan kalian akan ditanya tentang apa yang di bawah tangan kalian. Fal abu fi baitihi mas'ulun wa 'alaihi an-nasiha li ahlihi wa auladihi. Maka seorang orang tua dalam keluarganya ia memiliki tanggung jawab, dan ia akan dituntut untuk melakukan ketulusan dan nasihat kepada mereka. Kama amara Allahu bidzalika almu'minin faqala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sebagaimana Allah taala memerintahkan dengannya orang-orang mukmin, di mana Allah Ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari neraka. Amma idza qassara fi nushihim alwajib, adapun jikalau ia kurang dalam nasihat yang wajib terhadap keluarganya. Wa dzalika fil haqiqati ghishun lahum wa in kana yusammihi rahmah, maka hakikatnya ia telah menipu mereka meskipun ia menganggapnya sebagai sikap kasih sayang. Aw hurriyah, atau atas nama kebebasan. Fa innahum yakununa a'da'an lahu, maka sungguhnya mereka yakni keluarganya akan menjadi musuh kelak baginya. Bisababi ismihi bitarki nasihatihim, karena dosanya ia dengan tindakan meninggalkan nasihat kepada keluarganya. Aw idza taraka alwajib wa fa'ala alharam min ajlihim, atau jikalau karena keluarganya melakukan hal, meninggalkan hal yang wajib atau melakukan hal yang haram karena tidak diajarkan, dinasihati mereka. Faqad nada Allahu 'ibadahu al-mu'minina faqala, Allah Ta'ala telah menyeru hamba-hambanya yang beriman dan berkata, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum, min lit-tab'id, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Yang mana Allah Ta'ala firman, wahai orang-orang beriman, sungguhnya di antara suami, di antara istri-istri kalian dan juga anak-anak kalian terdapat musuh bagi kalian, maka hati-hatilah. وَذَلِكَ إِذَا حَمَلَهُ الزَّوْجَةُ وَالْأَوْلَادُ عَلَىٰ فِعْلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ أَوْ تَرْكْ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيُطِيعُهُمْ بِذَلِكَ. Yakni jikalau anak-anak atau istri-istri menyebabkan atau membawa seorang untuk meninggalkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan atau melakukan apa-apa yang Allah Ta'ala larang, lalu ia membiarkan hal tersebut. وَالْتِمَاسًا لِرِضَاهُمْ, dalam rangka mencari keridhaan atau mencari kerelaan dari keluarganya. وَهَكَذَا الْمَرْأَ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا, demikian pula seorang istri, ia adalah ra'i dalam keluar dalam rumah suaminya. فِي مَالِهِ وَفِي وَلَدِهِ, dalam pengurusan harta dan juga anaknya. فلا يجوز لها غشه ولا خداعه, maka tidak boleh bagi ia untuk menipu ataupun berkhianat dalam hal tersebut. ولا التقصير في حقه وحق أولاده, atau kurang dalam menunaikan haknya atau hak anak-anaknya. أو في ماله, atau dalam penjagaan hartanya. فإن بعض الزوجات ربما أخذن من أموال أزواجهن ما لا يحتجن له بغير إذنهم, karena sebagian istri-istri ada yang mengambil dari harta suaminya tanpa izinnya suatu hal yang lebih dari kebutuhan mereka. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama fi sahihain innama adzina li Hind binti Utbah radhiyallahu anha zawja Abi Sufyan, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dalam sahihain hanya memberi izin bagi Hind binti Utbah, istri daripada Abu Sufyan, an ta'khudha min mali ma yakfiha wa waladaha bil ma'ruf, untuk mengambil dari harta suaminya apa yang mencukupinya dan diri dan anaknya dengan cara yang baik. Li'anna Abu Sufyan kana li shiddati karamihi 'ala an-nas shahih 'ala ahli baiti wa auladihi, yukrim an-nas wa yunfiq 'alayhim. Karena sahabat Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu ini, karena begitu dermawannya ia terhadap orang lain, maka ia terkadang justru agak pelit terhadap keluarganya. وهذا معنى قول هند رضي الله عنها إن أبا سفيان يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفينا. Dan inilah makna perkataan Hindun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit yang tidak memberikan kepadaku dan juga kepada istriku apa yang mencukupi kami. Ay shahihun mumsik ala auladi wa zawjatih li shiddat karami linnas, yakni ia pelit terhadap keluarganya karena sangat dermawannya ia kepada orang lain. Wa yahmil ahlahu ala al-amri al-ashad, dan membawa keluarganya kepada batas minimal. Wa laysa ma'na anna Aba Sufyan radhiyallahu anhu mawsufun bil bukhl mutlaqa, bukan berarti Abu Sufyan memiliki sifat bakhil atau pelit secara mutlak. Fa innaha lam turid dhalik, karena Hindun tidak memaksudkan demikian. ولأن أبا سفيان معروف من سيرته وأخباره أنه كان من أكرم أهل قريش. Dan dikarenakan Abu Sufyan dikenal dalam sejarah dari kabar-kabar tentangnya bahwasanya ia adalah termasuk orang yang paling dermawan di antara orang-orang Quraisy. وقد نبه على ذلك عدد من شراح هذا الحديث من أهل العلم رحمهم الله. Dan telah menekankan terhadap hal tersebut banyak dari syurah penjelasan orang para ulama yang menjelaskan hadis-hadis ini. فالمرأة عليها أن تتقي الله في زوجها. Maka seorang wanita hendaknya ia bertakwa kepada Allah Taala terkait suaminya. وفي ماله. Terkait harta suaminya. وفي أولاده وبناته. Terkait anak dan juga terkait putra dan putrinya. فهي مربيتهم وأستاذتهم في البيت. Maka ia adalah pendidik dan ustazah mereka di rumah. فتتعامل مع الجميع بالنصيحة. Maka hendaknya muamalahnya terhadap seluruhnya dengan nasihat. وهكذا إخواني الموظف في الشركة المؤتمن على أموال رجل الأعمال وصاحب العمل. Demikian pula orang-orang yang dalam perusahaan yang mana ia diberi amanah terkait harta-harta orang-orang yang bekerja. عليه أن يتقي الله في حساباته وفي أوراقه وأمواله ولا يأكل منها شيئا. Hendaknya ia bertakwa kepada Allah Ta'ala dalam hitungannya, dalam catatan-catatannya dan tidak memakan darinya. وَإِذَا عَلِمَ أَنَّ دُخُولَهُ فِي هَذَا الْعَمَلِ وَفِي هَذَا الْمَشْرُوعِ يَضُرُّهُ وَرُبَّمَا يُخَسِّرُهُ يَنْصَحْ لَهُ. Dan jikalau ia tahu bahwasanya, jikalau ada orang lain ingin masuk dalam proyek ini, dan hal tersebut akan menyebabkan kerugian bagi orang tersebut, maka ia menasihatinya agar tidak masuk. وسائر من بينه وبين أخيه عقد عمل. Dan seluruh apa yang ada antara dirinya dan saudaranya adalah akad amal. بل لو كان بينك وبين كافر عقد في العمل لا يجوز لك غشه. Bahkan jikalau antara engkau dengan seorang kafir terdapat akad dalam sebuah pekerjaan maka tidak boleh menipunya. ولا يجوز لك خيانته ولا ظلمه. Tidak boleh berkhianat ataupun menzaliminya. Wa ma'na qawlihi fi hadithi Jarir radhiyallahu anhu bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wat-tha'ah wan-nushh li kulli muslim dhakara dhikrul muslimi kharaja makhrajal aghlab. Dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jarir bahwasanya kami berbaiat kepada Rasulullah sallam untuk as-sam'i wat-tha'ah serta an-nushh tulus dan juga nasihat kepada setiap muslim, disebutkan kata muslim ini karena mayoritas, bukan berarti hanya kepada muslim saja. Wal ulama yaqulun ma kharaja makhraj al aghlab fala mafhum lahu fala yufham an al kafir yajuz ghashuhu wal kadhib alayh. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya hal-hal yang dilihat atau difahami secara mayoritas maka tidak ada pemahaman baliknya, maka bukan berarti boleh menipu jikalau terhadap orang kafir. وتأمل في هذا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وقد كان بين قوم كفار وملك كافر. Dan perhatikanlah kisah Yusuf alaihissalam di mana ia berada di antara orang-orang kafir dan juga raja yang kafir. لما عبر لهم الرؤيا كيف نصحهم أن يدخروا سبع سنين وأن يستعدوا للأيام العجاف الشداد. Di mana ketika menakbirkan ru'ya bagi mereka, di mana bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan kepada mereka untuk menyimpan untuk 7 tahun dan juga menyimpan untuk waktu-waktu kekeringan. فمن عمل عملا عند كافر وجب له النصح له وعدم الغش. Maka jikalau seorang bekerja di bawah pemilik perusahaan seorang yang kafir maka wajib baginya untuk jujur dan tidak menipunya. وقد ذكر الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي في كتاب بهجة قلوب الأبرار في شرح جوامع الأخبار. نعم. Dan Syekh Abdul Rahman Nasr As-Sa'di telah menyebutkan dalam kitabnya بهجة قلوب الأبرار في شرح جوامع الأخبار. دلام شرح جوامع الأخبار. عند شرحه حديث عبد الرحمن بن سمرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة. Ketika penjelasan hadis Abdurrahman bin Samurah dalam perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman wa ya Abdurrahman, janganlah kamu meminta kekuasaan. Fa innaha in ja'atka min ghairi mas'alah u'inta 'alayha. Karena sungguhnya kekuasaan itu jikalau datang kepadamu tanpa kamu memintanya, maka kamu akan dibantu. Wa in ja'atka 'an mas'alatin wukilta 'alayha. Adapun jikalau ia datang kepadamu karena engkau memintanya, maka engkau akan diserahkan kepadanya. Fadzakara rahimahullah 'an Ibnu Sa'di qawla Yusuf 'alaihi salatu wassalam, ij'alni 'ala khazainil ardh fa inni hafizun 'alim. Maka ketika itu beliau menyebutkan tentang perkataan Nabi Yusuf 'alaihi salatu wassalam, ij'alni 'ala khazainil ardh, jadikanlah aku bendahara kerajaan, inni hafizun alim, sungguhnya aku dapat menjaga lagi memiliki pengetahuan. Fakana ma'a haula'il kuffar mas'ulan 'an khazanati amwalihim. Maka ketika itu Nabi Yusuf menjadi seorang bertanggung jawab tentang penyimpanan mereka. Fa'amila lahum Yusuf 'alaihi salam bin nushit tam. Maka beliau bermuamalah dengan ketulusan dan juga kejujuran yang sempurna. Wa hakadha yajib an yakun atba'ul anbiya. Dan inilah yang harus dilakukan oleh para pengikut para nabi. Thumma qala fil hadith wal 'abdu fi mali sayyidih. Kemudian dalam lanjut hadis, seorang budak merupakan ra'in dalam harta tuannya. Wa huwa mas'ul 'an ra'iyatihi. Dan ia akan bertanya tentang apa yang ia bertanggung jawab atasnya. Yahfadhu malahu wa yasunuhu wa yar'ah. Ia menjaga harta tersebut dan memperhatikannya. Hakadha alladhina ya'malun wa illam yakunu 'abidan hum ahrar, alladhina ya'malun 'inda ghairihim kasa'iqina mathalan aw 'amili manazil. Demikian pula orang-orang yang bekerja terhadap orang lain, walaupun tidak mereka bukan budak, seperti misalnya seorang supir atau seorang pembantu rumah tangga. Chauffeur ou le driver, hein? Masyaallah. Aywa. Fa'alayhi an yansaha lahu fi sayyaratihi wa fi isti'maliha wa alla yaf'ala fiha ma yusabbib al-'ajala fi kharabiha aw kharabiha, na'am. Dan maka hendaknya ia menjaga dalam kendaraannya dan juga tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan kerusakannya. Al-muhim ikhwani, an-nasihatu fi kulli syai li kulli ahad. Yang penting bahwasanya an-nasiha, nasihat dan ketulusan dalam segala hal bagi setiap orang. Hadza wa inna min 'azimi ma dzakara Allahu 'azza wa jalla min athari at-taqwa wa thawabiha. Dan ini di antara apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang pengaruh dari takwa dan juga pahalanya. Umurun dzakaraha Subhanahu mutataliyatan fi surah At-Talaq. Beberapa perkara yang Allah taala sebutkan secara berturutan dalam surat At-Talaq. Faqala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah taala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan baginya jalan keluar, wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, dan berikan rezeki baginya dari jalan yang tidak ia duga-duga. Makhrajan min kulli dhiqin wa shiddah, jalan keluar dari setiap hal-hal yang merupakan kesulitan. Kama taqaddam ma'ana fi hadithi thalathati alladhina dakhalu al-ghar, sebagaimana yang telah berlalu tentang kisah tiga orang yang masuk ke dalam gua. Wa makhrajan min kaydi kulli ka'id, dan jalan keluar dari setiap tipu daya orang yang menipu. Fala yakiduka ahadun fis samawati wal ardi illa fala yakiduka ahadun min ahli al-ard illa ja'ala Allah laka minhum min kaydihi makhraja. Maka tidaklah ada seorang penduduk bumi yang dapat memberikan tipu daya kepada engkau kecuali Allah akan berikan darinya jalan keluar. Wa dzakara ats-tsaniya huna anna at-taqwa min a'zami asbab ar-rizq. Dan sebutkan dalam ayat ini juga bahwasanya takwa adalah salah satu dari sebab datangnya rizki. وقد ذكر الله في القرآن وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة نحو من 40 سببا شرعيا للرزق. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an serta Nabi SAW dalam sunnah telah menyebutkan hampir 40 macam sebab datangnya rezeki. As-sababul hissi ma'rufun. Sebab-sebab yang hissi yang terlihat adalah hal-hal yang sudah diketahui. Qad dzakarahu Allah jalla wa ala fi qawlihi wallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Yani Allah Subhanahu wa taala sebutkan ia telah menundukkan bagi kalian bumi. Yamshu 'ala al-ard 'ala dhahri al-ard. Maka berjalanlah di permukaan bumi dan makanlah dari rizkinya. Mankabul ard ya'ni matnuha zahiruha. Naam, al-mashy 'ala dhahir al-ard. Naam. Ya manakul ard artinya adalah atas dari bumi. Fa hadha fihi al-'amal bil asbab fi as-sa'y fi talab ar-rizq. Maka di dalamnya adalah tindakan beramal mencari atau melakukan sebab-sebab dalam mencari rizki. Min dzalik al-mashy fi al-ard wa al-dharb fi al-ard lit-tijarah. Di antara cara mencari rizki atau sebab mendapatkan rizki adalah tindakan seorang melakukan perjalanan dalam perdagangan atau bisnis. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Allah Ta'ala firman, kecuali perdagangan dengan saling ridha di antara kalian. Wa ahalla Allahul bay' wa harrama ar-riba. Dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan haramkan riba. Wa hadhihi at-tijarah hiya min afdali anwa'il kasb. Dan ini yakni melakukan perdagangan atau bisnis adalah salah satu dari mata pencaharian yang paling utama. Wa qad kana katsirun min as-sahaba khassatan al-muhajirin min kibar at-tijjar. Dan sungguh banyak dari kalangan para sahabat secara khusus dari kalangan muhajirin adalah pedagang-pedagang besar. Wa kana lahum rihlatan, rihlatun fi as-sayf wa rihlatun fi as-shita ila asy-Syam wa ila al-Yaman. Dan adalah mereka memiliki perjalanan-perjalanan, memiliki dua perjalanan, yakni perjalanan di musim panas dan di musim dingin, perjalanan ke Syam dan juga perjalanan ke Yaman. Wa kana Abu Bakr khairu hadhihi al-umma ba'da nabiyha tajiran kabiran qabla an yali al-khilafa wa yashtaghil bi umur al-muslimin. Dan adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu orang yang terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah seorang pedagang yang mana ia melakukan berbagai perdagangan sebelum ia disibukkan dengan perkara khilafah dan mengurusi kaum muslimin. Wa hakadha Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in wa ghairuhum min as-sahabah. Demikian pula Utsman Affan radhiyallahu taala anhu dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Wa hakadha katsirun min a'immati al-hadits kanu tujjaran mushtaghilin bil kasb bit tijarah. Demikian pula banyak dari kalangan ulama hadis yang mana mereka adalah para pedagang yang berdagang. Kal Imam Abdullah bin Al-Mubarak. Seperti Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Wal Imam An-Nasa'i rahimahullah. Demikian pula Imam An-Nasa'i rahimahullah. Wal Imam Al-Bukhari kana akhuhu yutajir lahu bi amwalihi. Sedangkan Imam Bukhari dahulu saudaranya lah yang berdagang dengan menggunakan hartanya. Kama dzakara Allah 'azza wa jalla السبب الثاني في المشي في الأرض أو النوع الثاني من الكسب في المشي في الأرض وهو الزراعة. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang jenis kedua dari mencari harta di muka bumi adalah dengan pertanian. وقد كان غالب كسب الأنصار في المدينة من زراعة الأرض وما يخرج منها. Dan adalah kebanyakan mata pencaharian kaum Anshar di Madinah dahulu berasal dari pertanian. Wan naw'u tsalitsu min al-makasibi as-sina'at bi anwa'iha. Sedangkan jenis yang ketiga dari mata pencaharian adalah berbagai macam profesi lainnya. Qala jalla wa ala fi Dawud alaihi salam wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah Daud bahwasanya Allah taala mengajarkan kepadanya untuk membuat baju besi dalam rangka melindungi dari dalam peperangan. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam inna Allah khalaqa kulla sani'in wa san'atah. Dan sungguh Rasulullah SAW telah bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan setiap sani', yaitu orang yang membuat berbagai peralatan, dan juga pekerjaannya. Wa hadza ya'um barakallahu fikum kull sani'in wa 'amil. Dan ini mencakup setiap orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Fa hadhihi tsalatsah az-zira'ah wat-tijarah was-sina'ah 'alayha yaqumu makasibu aktsaril 'ibad. Maka ketiga hal ini, yaitu orang yang dengan profesi membuat benda-benda, kemudian juga pertanian serta perdagangan, inilah mayoritas dari mata pencaharian hamba. ويدخل في ذلك العقود الأخرى كعقود الإجارة وغيرها. Dan termasuk darinya akad-akad lain seperti akad ijarah, sewa menyewa dan selainnya. تبني لك بيوتا وتؤجرها أو محلات وتؤجرها. Misalnya engkau membangun sebuah rumah lalu engkau sewakan, atau membangun toko lalu engkau sewakan. وتكسب من إيجارها وغلتها. Dan engkau mengambil harta dari harga sewanya. تشتري لك سيارات أو دبابات وتؤجرها وتكسب من إيجارها. Misalnya, ايش اسمه هذا؟ موتور. يلا. Misalnya engkau membeli kendaraan, mobil atau motor lalu menyewakannya. المهم هذه الطرق الحسية للكسب في الدنيا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. Intinya ini adalah jenis-jenis mata pencaharian atau sebab rizki yang hissiyah, yang terlihat, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Amma idza arada Allah an yarzuqaka al-mal al-kathir min ghair sabab aw bi sabab yasir fadhalika fadlullah wa qadaruh. Adapun jika Allah Subhanahu wa taala ingin berikan rizki kepada engkau harta yang banyak tanpa sebab atau dengan sebab yang kecil, maka itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. فيموت لك قريب ثري انت من ورثته او انت الوريث الوحيد له فتاخذ كل ماله. Misalnya bisa jadi wafat seorang kerabat yang sangat kaya bagimu dan engkau adalah salah seorang di antara ahli warisnya, atau mungkin kau satu-satunya ahli warisnya. او يوصي لك صديق او ثري بما ثلث ماله. Atau misalnya seorang teman tiba-tiba memberikan wasiat dengan sepertiga dari hartanya. Wala tajuzul wasiyah bi aktsar min ats-tsuluts. Dan tidak boleh wasiat lebih dari sepertiga harta. Aw yahab laka fi hayatih nisfu malih aw kull malih. Atau misalnya seorang memberikan hibah kepada engkau di masa hidupnya setengah hartanya atau bahkan seluruhnya. Fal hibah ghair muhaddadah. Adapun hibah pemberian ketika masih hidup, maka tidak ada batasannya. Wallahu azza wa jalla fadluhu 'adzim. Dan Allah Subhanahu wa taala keutamaannya sangat besar. A'ta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dinaran li ahad ashabihi radhiyallahu anhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan dinar, satu dinar, kepada salah seorang sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Faqala lahu ishtari li bihi udhiyah. Lalu Rasulullah berkata, "Berikanlah dengannya seekor hewan sembelihan." فاشترى أضحية بدينار في السوق. Maka orang tersebut membeli udhiyah dengan satu dinar. سوق الغنم. ماذا يسمى عندكم سوق الغنم هذا؟ اللي يشترى فيه الأغنام. ما في سوق خاص؟ يوجد. لا ما اسمه؟ ها؟ مسار حيوان. مسار حيوان؟ نعم. مسار حيوان. طيب. فاشترى شاة بدينار. Maka ia membeli seekor kambing hanya dengan satu dinar. ثم باعها على آخر بدينارين. Kemudian ia jual kepada orang lain kambing tersebut dengan dua dinar. ثم اشترى بدينار آخر شاة أخرى. Kemudian dengan satu dinar itu, dari dua dinar itu ia belikan kambing yang lain. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا الدينار وهذه الشاة. Maka ia kembali kepada Rasulullah sambil mengatakan, ini dinarnya, ini kambingnya juga. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa untuknya. Wa du'a Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu yadullu ala ridah an fi'lihi wa iqrarihi wa tashji'ihi ala dhalik. Dan doa Nabi sallam kepadanya menunjukkan beliau mengakui hal tersebut, menyetujuinya dan memberikan motivasi ia terhadap hal tersebut. Fa kana radhiyallahu anhu لو تاجر في التراب يربح بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. Maka setelah itu seorang sahabat tersebut, andaikan ia berbisnis terkait debu atau tanah pun akan memiliki mendapatkan untung. ولما علم بعض الصحابة بهذه الفضيلة له ك kana ya'tihi kullu ahad yaqul uridu an usharikaka fit tijarah. Maka setelah itu setiap para sahabat tatkala mengetahui hal ini, maka ia akan datang kepada sahabat tersebut dan mengatakan, aku ingin bersekutu dalam perdagangan denganmu. Liyanalahu syai'un min barakati da'wati an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi numuwi at-tijarah. Agar ia mendapatkan sebagian dari barakah doa Rasulullah SAW dalam berkembangnya bisnisnya. Lakin hunak asbab syar'iyyah diniyyah lil kasb wat tijarah wal rizq. Namun di sana juga terdapat sebab-sebab secara syar'i untuk mendapatkan harta, tijarah dan semisalnya. Min dzalika taqwa. Di antaranya adalah ketakwaan. Faqala huna wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala firman, dan ia akan berikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak diduga. وَمِنْ ذَلِكَ صِلَةُ الرَّحِمِ. Dan di antara penyebab juga adalah menyambung hubungan silaturrahim. وَالرَّحِمْ هُمْ مَنْ تَرْبِطُكَ بِهِمْ صِلَةً مِنْ جِهَةِ أَبِيكَ كَأَعْمَامِكَ أَوْ أُمِّكَ كَأَخْوَالِكَ وَخَالَاتِكَ وَأَبِيكَ أَعْمَامِكَ وَعَمَّاتِكَ. نعم. Dan الرَّحِمْ adalah yang memiliki hubungan kerabatan dari engkau dengan engkau, seperti misalnya paman dari si ayah atau paman dari si ibu. Faqad qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu an yu'akhkhar fi ajalihi falyasil rahimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan juga ditangguhkan atau dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung hubungan silaturrahimnya. والسبب الثالث من الأسباب الدينية للرزق وسعته التوكل أو حسن التوكل على الله. Sedangkan sebab yang ketiga dari sebab-sebab diniyah terhadap harta dan mendapatkannya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkalu 'ala Allah la yakunu tawakkulan syar'iyyan illa idza kana i'timadu qalbika 'ala Allah ma'a badli al-asbab al-mumkinah al-mashru'ah. Dan tawakal, sikap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah menjadi suatu hal yang masyru', suatu hal yang disyariatkan, kecuali ketika hatimu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bersamaan dengan melakukan sebab-sebab yang mungkin. Wa fil hadithi qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu ay takhruju min wakriha fil ghadat fis sabah khimasan ay farighatan butunaha wa ta'udu ay tarji' taghdu khimasan وتعود بطانا أي شبعاء. نعم شبعان يعني مليئة البطن. نعم. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah taala akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rizki kepada burung, di mana burung ini keluar dari sarangnya dalam keadaan perutnya kosong, lalu ia kembali dalam keadaan perutnya penuh. Masya Allah, jibtu. وهذه الطيور قد عملت بالأسباب فراحت ورجعت وبحثت. Dan burung-burung yang dalam sebutkan dalam hadis ini, ia telah melakukan sebab-sebabnya, di mana ia keluar dari sarangnya mencari hingga kemudian ia kemudian baru kembali. ولم تجلس في عشها في وكرها وتقول يا رب ارزقني. Dan ia tidak diam saja di sarangnya minta rizki kepada Allah Ta'ala. As-sababu ad-dini al-akhir alladhi yalih al-infaqu. Sebab secara agama lainnya untuk mendapatkan harta adalah dengan berinfak. Faqad ja'a fil hadithi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam ma min yawmin yusbihu an-nasu fihi. Maka telah datang dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah pada suatu hari yang mana orang-orang berpagi padanya. Illa yab'athullahu malakain aw yaqulu malakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Kecuali akan berkata salah satu dari malaikat, ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak gantinya, dan ya Allah berikanlah kepada orang yang menahan dirinya dari berinfak kehancuran. والإنفاق الذي دعي له هنا بالخلف وعلى تاركه بالتلف هو الإنفاق الواجب بالنسبة للدعاء بالخلف يشمل الإنفاق الواجب والمستحب. Dan infak yang disebutkan dalam hadis ini atau dalam doa ini yang mana didoakan akan mendapat gantinya, ini mencakup baik infak yang wajib, yakni nafkah yang wajib ataupun yang mustahab. Wa amma ad-du'a'u 'alayhi bit-talaf fala yakunu illa idza taraka al-infaq al-wajib. Adapun doa terkait kehancurannya, maka ini hanya tertuju jikalau seorang meninggalkan nafkah atau infak yang wajib. Wal infaq al-wajib ikhrajul mal al-wajib kaz-zakah. Dan infak yang wajib itu seperti mengeluarkan membayarkan harta yang wajib seperti membayarkan zakat. Wan nafaqah 'ala man tajib 'alayka nafaqatuhu. Serta memberikan nafkah kepada orang-orang yang wajib engkau nafkahi. Min zaujatin wa auladin. Dari istri dan juga anak. Wa walidain la kasba lahumā. Kepada kedua orang tua jikalau mereka tidak memiliki mata pencaharian. Wa 'abdin 'indaka raqīq tamlikuh. Kepada budak jikalau engkau memiliki budak. Au dabbatin tamlikuha fayajibu 'alayka an-nafaqa 'alayha. Atau hewan kendaraan yang kau miliki, maka wajib engkau memberikan nafkah makanan kepadanya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam li ummil mu'minin Aisyah anfiqi yunfaq 'alayki. Dan adalah Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ummul Mu'minin Aisyah, berinfaklah maka akan diberikan kepada engkau. Wala tuki wa fi riwaya wala tuhsi fayuka 'alayki, ay la tuqattiri fi an-nafaqah fayuqattar 'alayki rizquki. Dan janganlah engkau persempit dalam nafkah hingga rizkimu akan dipersempit pula. Al-muhim al-asbab asy-syar'iyyah ad-diniyyah katsirah, minha al-istighfar. Ya, intinya bahwasanya sebab-sebab secara diniyah banyak, di antara juga ada tindakan istighfar. Kama taqaddam ma'akum fil majlis al-awwal fi dhikril ayat min surati Nuh, yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin ila akhiril ayat. Na'am. Sebagaimana telah disebutkan dalam majlis yang sebelumnya terkait ayat dalam surat Nuh. وقلت لكم قد جمعها بعض اهل العلم فبلغت من القران والسنه 40 سببا. Dan sebagaimana telah beliau sebutkan bahwasanya sebagian ahli ilmu telah mengumpulkan tentang hal ini maka ia mencapai 40 sebab. نرجعوا الى ثمرات التقوى واثارها المذكوره في سوره الطلاق. Kita akan kembali kepada pembahasan tentang pengaruh dan juga hasil dari takwa yang disebutkan dalam surat At-Talaq. قال الله عز وجل في الآية الثانية ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الله تعالى فرمان dalam ayat yang lainnya dalam surah At-Talaq ومن يتق الله dan siapa bertakwa Allah Ta'ala يجعل له من أمره يسرا, ia akan menjadikan urusannya mudah. ييسر الله لك كل أمر أردته وفيه خير لك. Allah akan mudahkan bagi engkau segala perkara yang engkau inginkan yang terdapat kebaikan padanya. فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ اللَّهُ لَكْ وَلَمْ يُسِّرْهُ لَكْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ اخْتَارَ لَكَ الْخَيْرِ. Dan jikalau Allah Ta'ala tidak mentakdirkannya atau memudahkannya bagi engkau, maka sungguhnya Allah Ta'ala, maka ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala telah mentakdirkan bagi engkau kebaikan. وَقَدْ جَاءَ فِي سَبَبِ تَيْسِيرِ اللَّهِ لِلْعِبَادِ أَنْ يُيَسِّرَ الْمَرْءُ عَلَى إِخْوَانِهِ. Dan telah datang di antara sebab kemudahan yang datang dari Allah Ta'ala bagi para hamba adalah Allah jadikan mudah bagi saudara-saudaranya. Al-hadith wa man yassara ala mu'sirin wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi. Hakadha na'am. Ha? Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fid dunya wal akhirah. Jazakallahu khair. Na'am. Dan siapa yang memberikan kemudahan bagi orang lain maka Allah akan berikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. فالجزاء من جنس العمل. Maka balasan sesuai dengan perbuatan seorang. وتيسيرك أمور إخوانك المسلمين هو من خصال التقوى. dan tindakan engkau mempermudah urusan kaum muslimin ini termasuk dari perkara ketakwaan. Summa qala jalla wa ala fil ayati tsalitsah wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lainnya, dan siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan mengampuni baginya dosa-dosanya serta memperbesar pahala baginya. Fanzur ya Abdullah wanzuri ya amatullah fi hadhihi thamaratul azimah li taqwallah jalla wa ala. Maka lihatlah wahai hamba-hamba Allah taala tentang buah yang besar bagi takwa ini. Wa hadhihi an-nata'ijul jalila al-'azima fid dunya wal akhirah. Hasil-hasil yang besar yang agung di dunia dan juga di akhirat. Wa minha wa min a'zamiha an yatawallaka Allah fid dunya wal akhirah fatakunu waliyyan lillah jalla wa ala. Dan di antaranya adalah keberadaan Allah Subhanahu wa taala akan melindungimu di dunia dan akhirat dan Dia menjadi pelindungmu. Fala takhaf idza khafan fala takhafu idza khafa an-nas wa la tahzan idza hazinu. Maka engkau tak lagi takut ketika manusia-manusia lain takut atau bersedih ketika orang-orang lain bersedih. Qala Allah jalla wa ala ya ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah Subhanahu wa taala firman, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah mereka tidak merasa takut, tidak pula mereka merasa bersedih, yakni orang-orang yang beriman lagi mereka bertakwa. Unzur samarat at-taqwa fid dunya wa fil akhirah thumma qala lahumul bushra fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Perhatikanlah tentang buah dari takwa di dunia dan akhirat. Kemudian Allah taala menyebutkan bagi mereka kehidupan al-bushra, bagi mereka kabar gembira di dunia dan akhirat. فعلى قدر تحقيقك لخصال التقوى وقيامك بها يكون امنك وبشراك في الدنيا والاخره. Maka kadar keamanan dan juga kabar gembira di dunia dan akhirat sekadar dengan ketakwaan seorang. كما قال الله جل وعلا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sungguhnya mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqamah, turun kepadanya para malaikat, janganlah kalian merasa takut, janganlah kalian merasa bersedih. La takhafu mimma antum qadimun alaih. Janganlah kalian merasa takut terhadap hal-hal yang ada di depan kalian. Wa la tahzanu ala man faraqtumuh. Janganlah merasa bersedih terhadap apa-apa yang telah terpisah dari kalian. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berikanlah kabar gembira bagi kalian dengan syurga yang dan gembiralah kalian dengan syurga yang kalian dijanjikan dengannya. Fahani'an liman tawallahu Allah. Maka berbahagialah mereka yang menjadi wali-wali Allah. Wa man kana Allahu waliyahu fid dunya wal akhirah nasarahu. Dan barang siapa yang Allah telah menjadi pelindungnya di dunia dan akhirat maka Ia akan menolongnya. Wa syaraha sadrahu lil ilmi wal huda. Dan Allah akan melapangkan dadanya bagi ilmu dan juga petunjuk. Wa akhrajahu mimman nasu aw aktsarun nasi fihi yatakhabbatun. Dan Allah akan mengeluarkan ia dari hal-hal yang mana kebanyakan manusia terjerumus ke dalamnya. Kama qala jalla wa ala fi kitabihi al-karim ya Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Sebagaimana Allah taala firman dalam kitabnya, Allah adalah pelindung orang-orang beriman, Ia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Min dhulumati syirk ila nuri tauhid. Dari kegelapan syirik kepada cahaya tauhid. Min dhulumati al-bid' wa dhalalat ila nuri sunnah wa dhiya'iha wa wuduhiha. Dari kegelapan bid'ah dan kesatannya kepada cahaya sunnah dan terangnya. min dhulumatil ma'asi wal fujuri ila dhulumatit taqwa ila an ila nuri taqwa wat ta'ati wal bir. Dari kezaliman, berbagai maksiat dan kekejian kepada cahaya ketakwaan dan berbagai kebajikan. Min dhulumatil jahl ila nuril ilm. Dari kegelapan, kejahilan dan kebodohan kepada cahaya ilmu pengetahuan. Fataqwallahi jalla wa ala min a'zami asbabi an yarzuqaka Allahu furqana. Maka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebab utama Allah memberikan rezeki kepada engkau furqan. Qala jalla wa ala fi ayatil anfal 'indaka ya akhi, ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum. Na'am. Allah Ta'ala firman dalam surah Al-Anfal, wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah akan jadikan bagi kalian furqana, yaitu pembeda, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Fal-furqan wal-basira wal-ilm min a'zami thamaratit taqwa. Maka furqan, pembeda, basira, cahaya, dan juga ilmu, ini termasuk dari buah yang paling besar dari taqwa. Alhamdulillah. Had Abbas. كنا فرحانين نشمته ما اسمه سمعنا عطسته ولم تسمع تحميده فلن نشمته حتى يحمد. طيب الله جل وعلا سمى القرآن الكريم فرقانا. الله تعالى telah menamakan atau menyebutkan Al-Qur'an Al-Karim sebagai Furqan. وأول يوم يلتقي فيه المسلمون والكفار وينصر الله المسلمين يوم بدر سماه الله يوم الفرقان. Allah Ta'ala juga menyebutkan sebagai hari Al-Furqan, yakni hari pertama pertemuan antara, peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin pada hari Badar, yang mana Allah Ta'ala menolong kaum muslimin padanya. Ini juga dinamakan dengan Yaumul Furqan. Fadinuna kitabu Rabbina wa sunnatu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam furqanun mubin. Maka agama kita, kitab dan juga sunnah adalah pembeda yang jelas. يفرق بهما بين الحق والباطل والهدى والضلال والخير والشر. Dibedakan dengannya antara petunjuk dengan kesesatan, antara kebaikan dengan keburukan. فمن ترك الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة تخبط في ظلمات الجهل والضلال. Maka barang siapa yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan apa yang ada di atas para sahabat, maka ia akan terjerumus di dalam lubang kegelapan. Wa a'zamu farqin yajib an ta'rifahu al-farqu bainal khaliqi wal makhluq. Dan hal beda yang paling harus kamu ketahui adalah bedanya antara khaliq, pencipta, dengan makhluk. Fa mahma balagat manzilatul makhluqi la yusrafu lahu shay'un min haqqil khaliqi jalla wa ala wa ibadatihi. Maka setinggi apapun derajat makhluk, tidaklah boleh diberikan kepadanya hak al-Khaliq Jalla wa'ala, hak daripada pencipta dan juga beribadat kepadanya. Wa min ahammi al-furuqi wal-furqaniyya an ta'rif al-farq bayna al-hay wal-mayyit. Dan di antara perbedaan yang paling penting adalah engkau mengetahui perbedaan antara yang hidup dengan yang mati. Falaysa kullu ma jaza an tatlubahu min al-hay yajuzu laka an tatlubahu min al-mayyit. كما تقدم معنا في التوسل المشروع والممنوع. Maka tidak setiap hal yang boleh engkau minta dari orang hidup boleh pula engkau minta dari orang mati, sebagaimana telah kita jelaskan tentang jenis tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang dilarang. ومن الفروق المهمة العظيمة في الدين أن تعرف الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم الذي يطاع مطلقا ويقبل قوله مطلقا وبين غيره من أهل العلم والدين فلا يقبل من كلامهم إلا ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه الصحابة. Dan di antara perbedaan yang penting adalah kita mengetahui perbedaan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diikuti perkataannya secara mutlak dengan selainnya dari kalangan para ulama yang mana tidak diikuti perkataannya secara mutlak kecuali jika sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan juga apa yang ada di antaranya para ulama terdahulu. Wa kadzalika min al-furqan al-muhim alladhi dalla alayhi al-kitab was-sunnah وكان عليه الصحابة أن تعرف الفرق بين مال الأمير الحاكم ومال الشيخ والعالم. Dan juga di antara perbedaan yang penting adalah yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat adalah membedakan hak dari seorang pemerintah yang resmi dengan hak dari seorang syekh atau seorang alim. وقد سبق أن ذكرت ونشر هذا في بعض الوسائل التواصل 12 فرقا شرعيا. Dan beliau sebelumnya telah menyebutkan dan hal ini telah disebutkan dalam atau disebarkan dalam berbagai media sosial bahwasanya ada 12 perbedaan. Udzakkirukum bi ba'dihha faqat. Aku akan menyebutkan atau beliau akan menyebutkan tentang sebagiannya. Al-awwal anna al-hakim lahu bai'atun syar'iyyah wa amma al-'alim aw asy-syekh aw ra'is al-hizb la yajuz an yakun lahu bai'ah. Yang pertama bahwasanya seorang hakim atau pemerintah yang resmi ia memiliki hak bai'at, sedangkan seorang syekh, seorang alim, seorang pemimpin partai dan semisalnya tidak memiliki hak bai'at. الأمر الثاني السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك هذا للحاكم. Yang kedua taat dalam keadaan kewajiban taat dalam keadaan senang dan juga sulit maka ini ada suatu hal yang merupakan hak dari seorang pemerintah. الأمر الثالث الجهاد وما يتعلق به فهذا من خصائص الحاكم والدولة. Yang ketiga adalah perkara jihad dan hal-hal yang terkait dengannya. Maka ini adalah hak khusus milik pemerintah dan juga negara. Bada'an min al-i'dad al-ma'mur bihi fi qawlihi ta'ala wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum. Bahkan dimulai dari persiapannya. Ini juga termasuk bagian dari hak waliul amr. Sebagaimana yang disebutkan atau menurut yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya wa'iddu lahum mastata'tum dan siapkanlah bagi mereka apa-apa yang kalian mampu min ribatil khayl dari kuda-kuda yang terikat turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum yang mana kalian tukhifun bihi aduwallahu na'am yang mana kalian menakutkan dengannya musuh-musuh Allah taala dan juga musuh-musuh kalian serta orang-orang yang lainnya yang kalian tidak mengetahuinya. Al-amru fi qawlihi wa a'iddu hadha laysa amran li kulli fardin minna annahu yajib an yakuna lahu al-i'dad. Maka perintah Allah taala a'iddu siapkanlah dalam ayat ini bukan untuk setiap orang dari kita bahwasanya kita harus siap masing-masing mempersiapkan. Bal hadha mithlu qawlihi taala waz-zaniyatu waz-zani fajlidu hal kullu wahidin minna yajlid. Bahkan ia sama seperti perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lainnya az-zaniyatu waz-zani fajridu laki-laki dan wanita yang berzina cambuklah mereka maka apakah perintah cambuk ini bagi setiap orang wa mithlu qawlihi taala was-sariqu was-sariqatu faqta'u hal kullu ahadin minan nas yaqta' yad as-sariq was-sariqah am hadha lil-hakim wad-dawlah. Maka demikian pula seperti perintah Allah Ta'ala yang lainnya. Bagi orang yang mencuri untuk dipotong tangannya. Maka apakah setiap orang berhak memotong tangan pencuri? Ataukah ini hak khusus milik negara? وَنَحْوِهَا مِنَ الْأَوَامِرِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ بِلَفْظٍ عَامٍ وَيُرَادُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ بِالْإِجْمَاعِ الْخَاصِ. Dan selainnya dari perintah-perintah yang terdapat dari Al-Quran yang mana lafadznya umum namun secara kesepakatan Ahlus Sunnah ia diinginkan dengannya kepada tertuju kepada orang-orang tertentu. Qala Syekhuna Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah fi kitabih Liqa'ul Babil Maftuh. Syekh Utsaimin rahimahullah taala berkata dalam Liqa'ul Babil Maftuh عند هذه الآية وأعد لهم قال هذا خطاب لولاة الأمور وحكام المسلمين. Tentang ayat وأعد لهم kata beliau ini tujuannya tujuan perintah ini adalah kepada pemerintah kaum muslimin. فهم مأمورون واجب عليهم أن يعدوا العدة من التدريبات والجيوش والأسلحة الحديثة وغير ذلك. Maka mereka wajib untuk mempersiapkan dari berbagai pelatihan, pasukan dan juga persenjataan yang modern untuk hal ini. Fatajyishul jiyush wa i'daduha wa tadribuha wa tajyizuha bi ahdathil aslihah hadhi innama huwa lid-daula liwaliyil amr was-sultan. Maka menyiapkan pasukan, melatihnya, memberikan perlengkapan-perlengkapan dengan persenjataan modern dan semisalnya, maka ini adalah hal yang diperintahkan kepada para sultan, para pemimpin. Idzan hadha al-amru ats-tsalits wa huwa al-jihad bad'an min i'dadihi wa i'lanihi wa tajyish al-juyush was-silm wal-haq was-sulh wal-harb kull hadha min salahiyyati waliy al-amr al-hakim. Ini adalah hal yang ketiga yang merupakan perbedaan, yang mana yaitu bagian masalah jihad, mulai dari persiapannya, juga termasuk hal-hal terkait darinya, dari memulai jihad atau mengadakan perdamaian dan semisalnya, ini adalah termasuk dari hak milik pemerintah. Wa hakadha al-khamis iqamatul hudud. Kemudian yang berikutnya adalah dalam menegakkan had-had. فالحدود إنما يقيمها السلطان ومن أنابه. Maka menegakkan had-had adalah hak daripada penguasa atau wakil darinya. إلى غير ذلك من الأحكام المختصة بالحاكم والفرق بينه وبين العالم. Dan yang lainnya dari hukum-hukum yang khusus bagi penguasa dan perbedaan antara penguasa dengan seorang alim. فهذه الأمور الفرقانية من أسباب تحصيلها تقوى الله عز وجل. Maka perbedaan pengetahuan tentang hal-hal yang berbeda seperti ini di antara sebab mendapatkannya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. وطلب العلم من مصدره الصحيح الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وما اتفق عليه أئمة السنة. Serta mengambil ilmu dengan jalan yang benar dari Al-Qur'an dan Sunnah, perkataan para sahabat, serta apa-apa yang disepakati oleh para ulama sunnah. Idzan idza kunta waliyan lillah tabaraka wa ta'ala razaqaka Allah furqanan fil umur. Maka jikalau engkau menjadi wali bagi Allah taala, Allah akan berikan rizki bagi engkau furqan, pembeda dalam berbagai perkara. Wa akhrajaka min dhulumatil jahli wat takhabbut ila nuril ilmi wa furqanihi wa dhiya'ihi. Dan Allah akan mengeluarkan engkau dari berbagai kegelapan, keterjerumusan ke dalam kegelapan kepada cahaya ilmu. Wa hakadha yudafi'u Allahu 'azza wa jalla 'anka bi taqwaka wa ta'atik. Demikian pula dengan ketakwaanmu Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dengan ketakwaan dan ketaatanmu Allah Subhanahu wa taala akan membela engkau. Wa yuwaffiqu jawarihak ila ma fihi ridah. Dan berikan taufik kepada anggota tubuhmu kepada hal-hal yang terdapat pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kama fi hadis al-wali al-mashhur rawahu al-Bukhari wa ghayru min hadis Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam 'an Rabbih jalla wa ala. Sebagaimana ada hadis tentang wali yang masyhur yang diriwayatkan Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari firman Allah azza wa jalla. Yaqulu Allah taala man 'ada li waliyan faqad barazani bil muharaba wa fi riwayatin faqad harabtuh. Di antara atau dalamnya Allah Subhanahu wa taala firman, siapa yang memusuhi waliku maka sungguh aku telah memeranginya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi. Allah berfirman, dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu hal yang lebih aku sukai daripada apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Wal muftaradu 'alayka naw'an asya'un wajibatun taf'aluha ومحرمات افترض الله عليك واوجب عليك تركها. Dan apa-apa yang Allah taala wajibkan itu ada dua macam, perkara-perkara yang ia wajibkan agar kita lakukan serta apa-apa yang ia larang yang ia wajibkan kita untuk meninggalkannya. Ila akhir al-hadits qala wa la yazalu yataqarrab ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibba. Selanjutnya dalam hadis Allah taala firman, dan senantiasa hambaku akan mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah hingga aku mencintainya. فهذا من أعظم ثمرات التقوى an tanala walayat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini diantara buah takwa yang utama, yaitu engkau mendapatkan perwalian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tanala ma wa'ada Allah bihi awliya'ahu minan nuri wal furqani wal difa'i anhum. Dan engkau mendapati apa yang Allah janjikan kepada para walinya dari cahaya, furqan, membeda, serta dibela. Wa inna ba'dan nas, kam baka al-adhan? Kam baka al-adhan? Nisfu sa'ah? لا نأخذ عشر دقائق ثم نترك لكم مجال ولنقف عند هذا القدر نقف الآن أحسن طيب إن شاء الله تفضل حفظك الله بارك الله ما شاء الله. سنتحدث إن شاء الله عز وجل في المجلس الثالث بين مغرب وعشاء عن تعريف هذه التقوى وعن طرق تحصيلها. إن شاء الله dalam majlis antara maghrib dengan isya kita akan menjelaskan tentang definisi dari takwa dan cara mendapatkannya. لكني الآن أكمل ما يتعلق بالفرقان. Namun sekarang beliau ingin melanjutkan apa yang terkait dengan furqan, pembeda. Katsirun minan nas ma indahum tamyizun la bainal umur wala bainad da'awat wala bainal ashkhas. Banyak di antara orang-orang tidak bisa membedakan antara beberapa perkara, antara seruan-seruan, antara orang-orang. Wa dhalika li'annahum a'radu 'anis sababi aw at-tariq alladhi yurithu hadzal furqan. Yang demikian dikarenakan mereka berpaling dari jalan-jalan yang mana dengannya mereka mendapatkan furqan ini, pembeda ini. Imma taqsirun fit taqwa al-ilmiyah wa imma taqsirun fit taqwa al-amaliyah. Bisa jadi karena kurang dalam ketakwaan secara ilmu atau kurang dalam ketakwaan secara amal. Fa inna min taqwa Allah fil ilm alla ta'khudahu illa min kitabillah wa sunnati rasulih mimma anzalahu Allah ala rasulih. Maka di antara bentuk ketakwaan dalam ilmu adalah engkau tidak mengambilnya kecuali dari apa yang turunkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. فالله عز وجل قد علمنا في كتابه وعلى لسان رسوله كل ما ينفعنا وحثنا عليه وكل ما يضرنا وحذرنا منه. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya telah mengajarkan kepada kita segala hal yang bermanfaat bagi kita, menganjurkan kita kepadanya, serta ia telah memberitahu tentang segala hal yang berbahaya bagi kita dan juga memperingatkan kita darinya. Wa fi sahih Muslim min hadits Abdullah bin Amr qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dalam sahih Muslim dari hadits Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, وما من نبي ابتعثه أو بعثه الله قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. Tidaklah seorang nabi pun yang Allah utus sebelumku kecuali termasuk dari kewajibannya adalah ia menyampaikan kepada umatnya kebaikan, kebenaran yang Allah Ta'ala mengutus ia dengannya. وينذر أمته شر ما يعلمه لهم. Dan memperingatkan umatnya dari keburukan yang ia ketahui bagi mereka. Fama mata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lahiqa bir-rafiq al-a'la wa lahiqa wa ajaba da'i rabbih illa wa qad dallana ala kulli khairin yuqarribuna ila Allah. Maka tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat kecuali setelah ia mengajarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita setiap hal yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وأنذرنا كل شر يبعدنا عن الله وجنته ويقربنا إلى النار. Dan memperingatkan kita dari setiap keburukan yang dapat menjauhkan kita dari Allah Ta'ala dan mendekatkan diri kita kepada neraka. فما علينا إلا بذل الجهد في تعلم ما تركه لنا ثم العمل به. Maka tidak ada yang perlu kita lakukan kecuali mencurahkan upaya kita untuk mempelajari apa yang beliau tinggalkan bagi kita lalu mengamalkannya. وَإِنَّ أُنَاسًا كَثِيرِينَ أَخْطَأُ الطَّرِيقَ فِي الْعِلْمِ. Dan semuanya banyak dari orang yang melakukan kesalahan dalam ilmu. وَأَعْرَضُ عَنْ عِلْمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لِشُبُهَاتٍ شَيْطَانِيَةٍ. Dan berpaling dari ilmu kitab dan sunnah karena berbagai syubhat-syubhat syaitan. وَخَدَائِعِ إِبْلِيسِيَةٍ. Dan tipuan-tipuan iblis. رَسَّخَهَا فِي نُفُوسِهِمْ أَهْلُ ضَلَالَةٍ وَانْحِرَافٍ عَنْ جَادَّةِ الصَّحَابَةِ. Yang mana yang menanamkan dalam hati-hati mereka adalah orang-orang yang rusak, yang berpaling dari kebenaran. فَنَفَّرُوا عَنْ أَخْذِ الْعِلْمِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Maka orang-orang tersebut memalingkan dari mengambil ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. تَارَةً يَقُولُونَ لِصُعُوبَتِهِمَا وَعُسْرِ فَهْمِهِمَا. Terkadang dengan alasan bahwasanya sulit dan tidak ya dan tidak mungkin untuk mengambil ilmu darinya. وَكَذَبُوا فِي ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ وَالْوَاقِعُ يُكَذِّبُهُمْ. Maka dalam hal ini mereka telah berdusta atas Allah Ta'ala, serta hal ini didustai oleh kenyataan. قَالَ تَعَالَى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman bahwasanya ia telah memudahkan Al-Qur'an untuk diingat, maka adakah orang ingin mengingat. Wa qala kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab wa hadha ila qiyamis sa'ah. Allah Ta'ala firman adalah Al-Qur'an yang diturunkan kepada engkau agar kalian mentadabburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal memahaminya. Wa qala ta'ala يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. Dan Allah SWT berfirman, wahai orang-orang beriman, telah datang bagi kalian. قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ. Wahai sekalian manusia, telah datang bagi kalian nasihat bagi kehati-hati kalian. مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Nasihat dari Rabb kalian dan juga petunjuk bagi apa yang ada di dada. Wa taratan yaqulun li'annahu qad yujad mansukhun fata'mal bihi wa anta la tadri. Terkadang dengan alasan mungkin di sana terdapat hal-hal yang mansukh lalu engkau melakukannya tanpa engkau sadari. Wa hadha mardudun bi anna al-aghlab fil kitab was sunnah muhkamun ghairu mansukh. Dan ini terbantahkan karena mayoritas yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu muhkam yang mana tidak dihapus hukumnya. Wal mansukhu 'adadun qalilun jiddan qad 'urifa an-nasikhu wal mansukhu minhu. Dan hal yang mansukh adalah suatu hal yang sangat sedikit yang mana telah diketahui hal yang menghapus yang dan yang terhapus darinya. Fa kaifa yadfa'uhum asy-syaitan ila tarki at-tadabbur fil Qur'an wat-tadabbur fis Sunnah wa akhdhi al-'ilm minhuma liwujud ba'd al-mansukh fil Qur'an was Sunnah. Bagaimana syaitan telah mengarahkan mereka untuk meninggalkan tindakan tadabbur, mentadabburi Al-Qur'an, mentadabburi Sunnah hanya karena sedikit hal-hal yang mansukh padanya. Wa hadha al-mansukh qad hasarahu al-'ulama wa jama'uhu. Padahal hal-hal yang mansukh ini telah dikumpulkan oleh para ulama dan telah diberikan atau dicatat oleh mereka. وبينوا بين وفرقوا بين ما هو مجمع على نسخه وما في نسخه اختلاف. Dan mereka juga memberikan pembedaan antara hal-hal yang disepakati bahwa hal itu telah dihapus dengan hal-hal yang diperselisihkan tentangnya. إلى غير ذلك من الوساوس التي صرف الناس بها عن العلم من القرآن والسنة. Dari dan juga was-was yang lainnya atau tipu daya lainnya yang mana dengannya mereka memalingkan orang-orang dari mempelajari ilmu dari Al-Qur'an dan Sunnah. Fa antashara fi aydin nasi kutubus sihri wa ilmuh. Maka tersebar di kalangan manusia kitab-kitab sihir dan ilmunya. Wa kutubul kalamil mubtada' wa syarruh. Dan juga kitab-kitab kalam yang mubtada' yang merupakan bid'ah dan juga keburukannya. Wa kutubat turuq al-musammat بالطرق المتصوفة كتب ما يسمونه بالسلوك. Dan juga tersebar kitab-kitab tarekat atau kitab-kitab ilmu tentang yang disebut dengan ilmu suluk. وما شرعوا لأتباعهم من الأوراد والأذكار التي لم ترد في الكتاب والسنة. Dan apa-apa yang mereka syariatkan bagi pengikutnya dari wirid-wirid yang sama sekali tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Wa ma fiha min ar-ru'a wal manamat. Dan juga isinya berbagai mimpi-mimpi. Imma an takun makdzubah. Bisa jadi hal-hal tersebut adalah hal-hal yang dusta. Wa imma an takun shadiqah walakinnaha min tala'ub asy-syayatin bihim. Atau bisa jadi mimpi itu benar, namun itu hanyalah permainan-permainan dari syaitan. والرؤى والمنامات لا يؤخذ منها الأحكام في دين الله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. Dan mimpi-mimpi tidak diambil darinya hukum setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أما في حياته صلى الله عليه وسلم إذا رأى بعض أصحاب رؤيا فأقره صارت حكما شرعيا بإقرار النبي. Adapun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau seorang sahabat melihat suatu mimpi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujuinya, maka ia menjadi hukum syar'i karena persetujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw syaghaluhum bima yusamma bi kutub al-fikr al-islami wa al-thaqafa al-islamiyah. Atau juga dengan menyibukkan orang-orang dengan kitab-kitab yang mereka sebutkan kitab-kitab pemikiran Islam. أو شغلوهم بكتب الرأي الفقه المجرد عن الدليل وسموها كتب الفقه المجرد عن الدليل سموها كتب الفقه والعلم. Atau menyebutkan diri dengan kitab-kitab fikih yang tidak terdapat padanya berbagai dalil, lalu mereka menyebutkan bahwasanya ini adalah kitab. سموها كتب الفقه والعلم. Dan mereka menyebutnya dengan kitab-kitab fikih dan ilmu. ترويجا لها وحتى يقبل الناس عليها. Hatta yuqbil an-nasu 'alayha. Ia menyebutkan dengan nama demikian dalam rangka melariskannya dan agar orang-orang lima menyukainya. Lima waqara aw thabata 'inda an-nas min fadl al-'ilm wa ahammiyatihi. Karena orang-orang terdapat dalam hatinya bahwasanya ilmu itu keutamaan ilmu dan juga kemuliaannya. Fa hadhihi al-khamsatu al-anwa' min al-'ulum wal kutub allati udkhilat 'ala 'uqul an-nas wa qulubihim. Maka ini lima jenis ilmu dan kitab yang dimasukkan ke dalam akal-akal dan juga hati-hati manusia. وَزَاحَمُوا بِهَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ وَأَقْوَالَ الصَّحَابَةِ فِي صُدُورِ الْأُمَّةِ. Dan dengannya mereka memenuhi atau menyebabkan penuh hati-hati manusia dengannya dari mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. وَفِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِهَمَا. Dan dari mengetahui, mempelajari serta beramal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wa in baqiya Al-Qur'an wa As-Sunnah wa aqwalus sahaba mahfuzan fi as-sutur maktuba. Walaupun Al-Qur'an dan Sunnah mereka jadikan masih tersisa atau masih tersimpan dalam buku-buku. Aw mahfuzun ba'dahu bis-sudur kal-Qur'an wa ba'd al-ahadits. Atau dihafal seperti Al-Qur'an dan sebagian hadis-hadis. لكن الاعتقاد والفقه لا يأخذونه من الكتاب والسنة. Akan tapi dalam keyakinan dan fikih mereka tidak lagi mengambilnya dari Al-Quran dan Sunnah. فلا بد من أن نتقي الله في العلم. Maka kita harus bertakwa kepada Allah Taala dalam hal ilmu. في أخذه وفي العمل به. Dalam mengambilnya, dalam mengamalkannya. وموضوع التقوى في العلم وغيره نكمله إن شاء الله بعد صلاة المغرب. Dan tema tentang takwa dalam ilmu akan kita lanjutkan setelah salat maghrib. Naktafi al-an bi hadha al-qadr wa natruk lakum majalan lil wudu' wa ghayrihi min hajatikum thumma nalqakum insyaallah ba'd salat al-maghrib. Barakallahu fikum. Ya, tinggal waktunya untuk ya kalau mau istirahat wudu' dan misalnya dan kita lanjutkan setelah salat maghrib.